Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fiddin azdani wa azdakumullah, kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita berada di akhir-akhir daripada penafsiran surat Al-Ma'idah. Yang insyaAllah ta'ala pada waktu yang dekat ini kita akan memasuki penafsiran surat Al-An'am, yaitu penafsiran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-109. Kita lihat barakallahu fikum. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, yauma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita semuanya, yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat tentang suatu hari, itu hari kiamat, yang mana Allah Ta'ala akan kumpulkan semua para rasul, kemudian akan ditanya tentang kaumnya. Di rasul yang diutus kepada masing-masing kaum itu nanti dari kiamat akan dikumpulkan, kemudian Allah Ta'ala bertanya kepada mereka mengenai apa yang telah didakwahkan oleh para rasul kepada mereka. Ternyata mereka justru mengatakan apa? Qalu la ilma lana, kita tidak punya ilmunya, enggak mengetahui katanya. Innaka anta 'allamul ghuyub, justru engkau yang mengetahui perkara-perkara ghaib. Itu ayat yang ke-109. Jadi suatu hari yang Allah Ta'ala akan kumpulkan semua para rasul, para nabi, kemudian seraya Allah Ta'ala bertanya kepada mereka apa yang telah didakwahkan oleh para rasul kepada kalian, seraya mereka mengatakan la ilma lana, kita tidak memiliki ilmu mengenai hal tersebut, tidak mengetahui apa yang ada di dada-dada manusia katanya, dan juga kita tidak tahu apa yang terjadi setelah kita meninggal. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau adalah zat yang mengetahui perkara-perkara ghaib. Qal al-mufassirun asabahullah, perhatikan yang punya kitabnya, wadhkuru ayyuhan nas, ingatlah wahai segenap manusia, yaumal qiyamah, yaitu hari kiamat, yaumun yajma'u Allahu ar-rusula 'alaihimus salam, yaitu suatu hari yang para rasul Allah telah kumpulkan di situ, fayas'aluhum an jawabi umamihim lahum hinama da'auhum ila tauhid, yang kemudian Allah Ta'ala akan menanyai mereka tentang jawaban umat-umat mereka terhadap segenap para nabi dan rasul tatkala mereka mendakwahi umat-umat tersebut kepada tauhid. Fayujibun, akhirnya mereka pun seraya menjawab la ilma lana, kita tidak tahu ilmunya, kami tidak mengetahui. Fanahnu la na'lam ma fi sudurin nas, kita tidak tahu apa yang ada di dada-dada manusia. Ini jawaban para nabar Allah fikum, nabi dan rasul. Karena setelah nabi dan rasul meninggal, itu kan ada yang murtad, ada yang tidak beriman, ada yang munafik, macam-macam ya. Sehingga ketika ditanya apa yang telah dilakukan oleh para umat tersebut, maka segenap para nabi dan rasul menyatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka tidak tahu perkara ghaib. Wala ma ahdatsu ba'dana, dan kami juga tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah kami meninggal. Innaka anta ali, innaka anta alimun bikulli syai mimma khafiya aw dhahar. Sesungguhnya engkau adalah zat yang mengetahui segala sesuatu dari perkara-perkara yang tersembunyi ataupun yang nampak. Jadi segenap para nabi dan rasul itu walaupun manusia pilihan, tapi tidak diberikan barakallahu fikum kemampuan untuk mengetahui perkara ghaib kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika ditanya apa yang telah diperbuat oleh umat-umat tersebut ketika didakwakan tauhid kepada mereka setelah mereka meninggal, setelah para nabi dan rasul meninggal, akhirnya mereka mengatakan kami tidak mengetahui keadaannya, kami tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah kami meninggal. Ayat yang berikutnya barakallahu fikum, id qala Allah ya Isa bin Maryam udhkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatika id ayyadtuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa id 'allamtuka al-kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa id takhluqu min at-tini ka hay'ati at-tayr bi'idni fatanfuhu fiha fatakunu tayran bi'idni wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi'idni wa id tukhrijul mauta bi'idni wa id kafaftu bani Israel anka id di'tahum bil bayyinat faqala alladhina kafaru minhum in hadha illa sihrun mubin. Dalam ayat yang mulia ini, ayat yang ke-110 Surat Al-Ma'idah menjelaskan beberapa mukjizat, beberapa keistimewaan, keutamaan yang Allah telah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kita lihat barakallahu fikum, id qala Allah ya Isa ibn Maryam, ketika Allah Ta'ala berkata kepada Isa, wahai Isa putra Maryam, udhkur ni'mati 'alaik, ingatlah nikmatku yang telah kuberikan kepadamu, wa 'ala walidatik, dan juga yang telah kami berikan kepada ibumu. It ayyatuka bi ruhil qudus, yaitu tatkala aku telah memberikan pendukung, penguat dengan apa? Malaikat Jibril. Naam. Karena malaikat Jibril terkadang gelarnya adalah Ruhul Qudus, ya kan? Naam barakallahu fikum, terkadang digelari dengan apa? Ruhul Amin. Paham ya? Kemudian terkadang digelar dengan Al-Amin. Kemudian digelar dengan apa lagi? Namus, ya kan? Nam itu istilah-istilah nama untuk malaikat Jibril alaihissalam. Naam. Terkadang ruh itu aja. Sebagaimana dalam surat apa? Surat Naam barakallahu fikum, yang Allah Ta'ala menyatakan tanazzal malaikatu warruhu fiha. Surat apa itu namanya? Al-Qadar ya. Nah barakallahu fikum, di situ ruh itu maksudnya Jibril alaihissalam. Naam. Kita lihat sini biar tambah jelas. Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Kemudian engkau bisa mengajak bicara manusia dalam keadaan belum saatnya bicara, bayi baru lahir. Wa kahla, dan ketika engkau dewasa. Nah, ini termasuk keistimewaan karena biasanya orang kalau lahir, bayi berlahirkan tidak bisa bicara sampai datang waktunya, tapi ini tidak. Allah Ta'ala berikan keutamaan bisa bicara dalam keadaan masih apa? Bayi, belum saatnya bicara. Di antaranya kisah, ada kisah lain selain ini ada atau tidak? Ada, kisah Juraij. Ya enggak? Kisah Juraij yang saat itu Juraij difitnah dengan seorang wanita pelacur. Nah, barakallahu fikum, wanita penzina, akhirnya apa? Melahirkanlah seorang anak wanita penzina tadi itu. Orang-orang heboh, membuat apa? Nah, barakallahu fikum, fitnah menuduh Juraij yang berzina dengan wanita tadi. Ternyata setelah nah barakallahu fikum keadaannya begitu genting, Juraij mengatakan isbir, sabarlah, biarkan aku sholat dua rakaat dulu. Setelah itu Juraij sholat dua rakaat, bayi yang dilahirkan oleh seorang wanita penzina atau pelacur tadi itu, nah barakallahu fikum, disentuh perutnya. Kemudian mau bicara, ya gulam man abuk, wahai seorang anak, siapa bapakmu? Nam, kemudian anak itu mengatakan ra'i, bapakku adalah seorang pengembala. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya di syahidnya adalah anak kecil baru lahir, bayi bisa bicara dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ini juga Nabi Isa alaihissalam diberikan keutamaan ketika dalam keadaan masih bayi kecil, belum saatnya berbicara, sudah bisa bicara. Nah, mengajak bicara manusia. Ini maksudnya adalah sesuatu yang Allah telah perintahkan untuk mengingat. Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku yang aku berikan kepadamu dan kepada ibumu ketika aku memberikan dukungan kepadamu dengan malaikat Jibril. Kemudian engkau bisa mengajak bicara manusia dalam keadaan engkau belum saatnya berbicara. Dan ketika engkau dewasa, kahla. Wa id 'allamtukal kitaba wal hikmah, dan ketika aku ajarkan kepadamu menulis, dan juga kami ajarkan kepadamu hikmah, wa Taurat wal Injil, Taurat dan Injil. Wa id takhluqu min at-tin, dan ketika engkau bisa membentuk, membentuk dari tanah kayak at-tayr, seperti apa? Burung. Bayangkan. Jadi membuat semacam patung burung itu, nah barakallahu fikum, kemudian apa? Ditiupkan dengan izin Allah Ta'ala menjadi burung beneran. Bayangkan itu. Nah, termasuk apa? Mukjizat. Kalau manusia biasa tanpa seizin Allah Ta'ala enggak mampu kan? Nah barakallahu fikum, gambar atau membentuk suatu binatang kemudian dia tiup, akhirnya apa? Menjadi binatang beneran. Nah, ini termasuk keutamaan beliau dan juga mukjizat. Kita lihat di sini. Ittakhluqu min at-tini ka hayatut tayr bi idni fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi idni. Akhirnya engkau tiup. Ditiup padanya, pada yang dibentuk dari tanah tadi itu, nah barakallahu fikum, yang berbentuk burung, akhirnya apa? Jadilah burung beneran dengan seizinku. Wa tubri'ul akmah, dan engkau bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Buta yang sejak lahir. Sejak lahir buta disembuhkan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Nah barakallahu fikum, oleh Nabi Isa alaihissalam. Wal abras biidni, dan juga bisa menyembuhkan penyakit abras, penyakit kusta. Nah barakallahu fikum, dengan seizin Allah Ta'ala sembuh. Nabi Isa alaihissalam mampu menyembuhkannya dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang diperintahkan untuk mengingat. Wa itukhrijul mauta biidni, dan ketika engkau bisa menghidupkan orang-orang mati dengan seizin, dengan seizinku. Orang dalam kuburan, nah barakallahu fikum, diperintahkan untuk hidup-hidup gitu loh ya. Nah barakallahu fikum, berdiri mampu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa id kafattu bani Israil anka id ji'tahum bil bayyinat, dan juga ingatlah ketika aku menghalang-halangi bani Israil untuk mencelakaimu, untuk membunuhmu. Id ji'tahum, ketika engkau datang kepada mereka bil bayyinat, dengan penjelasan-penjelasan. Faqala alladziina kafaru, kemudian orang-orang kafir justru berkata, orang-orang kafir di antara mereka berkata, in hada illa sihrum mubin, tidaklah ini melainkan kesihiran, melainkan apa? Ilmu sihir yang nyata. Bayangkan, sama hampir mirip dengan para nabi. Nah barakallahu fikum, terdahulu bahkan nabi kita Muhammad SAW, Al-Quran yang beliau bawa, yang beliau ajarkan, yang beliau dakwakan, dibilang apa? Ucapan tukang sihir. Ini adalah orang gila, ucapan orang gila, ucapan tukang sihir atau yang semisalnya. Menunjukkan bahwasanya kalau kita perhatikan kejahatan-kejahatan yang dibikin oleh orang yang tidak beriman kepada nabinya hampir mirip. Ini bayangkan, orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, mereka mengatakan in hada illa sihrun mubin. Tidaklah ini semuanya melainkan hanya ilmu sihir yang nyata. Ya enggak? Seperti itu. Naam, Allah musta'an. Kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Qala al-mufassirun asbahumullah itqala Allah yaumal qiyamah, itu ketika Allah Ta'ala berkata di hari kiamat, ya Isa ibna Maryam udhkur ni'mati 'alaik, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku yang diberikan kepadamu. Idkhalaqtuka min ghairi ab, yaitu ketika aku menciptakan engkau tanpa bapak. Nah bayangkan, ciptakan dalam keadaan tanpa bapak. Wa 'ala walidatik, dan juga nikmat yang telah aku berikan kepada ibumu. Haitsu istafaituha 'ala nisa'il 'alamin, yaitu tatkala aku memilihnya, nah barakallahu fikum, memberikan keutamaan kepadanya atas segenap wanita-wanita, nah barakallahu fikum, semua alam semesta. Maksudnya apa? Wanita pilihan. Nah barakallahu fikum, Allah pilih Maryam alaihissalam, bukan nabi ya, nah seorang wanita yang salehah dipilih. Nah barakallahu fikum, wanita pilihan. Wa maratuha mimma nusiba ilaih, dan aku mensucikan, membersihkan ibumu dari apa? Dari tuduhan-tuduhan yang disebarkan kepadanya. Kan dituduh berzina. Enggak punya bapak kok bisa melahirkan itu. Nah barakallahu fikum. Enggak punya suami kok bisa melahirkan kan itu? Tuduhan-tuduhan. Allah taala apa? Allah taala sucikan, Allah taala bantah. Wa min hadhihi ni'am 'ala 'Isa annahu qawwahu wa 'anahu bi Jibril 'alaihi salam. Dan termasuk nikmat-nikmat yang lain yang diberikan kepada Isa, bahwasanya Allah taala kuatkan Nabi Isa dan Allah taala tolong Nabi Isa dengan Jibril 'alaihi salam, Ruhul Qudus. Ruhul Qudus adalah Jibril 'alaihi salam. Mahum salani ya. Nah barakallahu fikum. Naam. Kita lihat lagi. Yukallimun nasa wa huwa radhi'un qabla awanil kalam, masyaallah. Mengajak bicara manusia dalam keadaan dia masih menyusu. Paham ya? Radhi' maksudnya masih anak kecil, masih menyusu. Paham ya? Naam. Belum saatnya berbicara, tapi sudah bisa bicara. Keutamaan mukjizah yang tidak dimiliki oleh setiap orang atau setiap nah barakallahu fikum manusia. Naam. Kita lihat sini. Wa yad'uuhum ila Allah wa huwa kabirun. Dan kemudian setelah itu juga dia berdakwah, mendakwahi mereka, mengajak kepada jalan Allah dalam keadaan dia sudah besar dewasa. Qad istama'at quwwatuhu wa kamula shababuhu. Sudah terkumpul kekuatannya dan juga sempurna. Nah barakallahu fikum jiwa pemudanya. Paham ya? Sudah dewasa intinya. Bima auhahullahu ilaihi minat tauhid, dengan apa-apa yang Allah telah wahyukan kepadanya berupa tauhid. Wa minha anna Allah taala 'allamahul kitabah wal khat, masyaallah. Biduni muallim. Di antara keutamaan juga mukjizat juga Allah telah ajarkan kepada Isa alaihissalam menulis. Kitabah wal khat, menulis. Tanpa guru, bayangkan. Tanpa guru. Biasanya orang belajar khat ada gurunya. Ada gurunya, ada yang ngajari. Ini tidak. Allah telah langsung ajari. Allah telah langsung berikan kepadanya bisa menulis. Paham ya? Mengajarkan na barakallahu fikum bagaimana menulis tapi tanpa guru di sini. Menunjukkan bahwasanya keutamaan. Kalau manusia kan biasanya belajar nulis sama gurunya. Ya kan? Sama pembimbingnya itu. Ini tidak. Naam. Wa wahabahu quwwatal fahm wal idrak. Kemudian juga Allah taala karuniakan kepada Isa putra Maryam kekuatan pemahaman dan juga pengetahuan. Wa 'allamahu at-Taurat allati anzala 'ala Musa 'alaihi salam. Dan kemudian juga Allah taala ajarkan kepadanya Taurat yang diturunkan kepada Musa 'alaihi salam, wal Injil allati anzala 'alaihi hidayatun nas. Dan juga Injil yang Allah telah turunkan kepadanya sebagai petunjuk untuk manusia. Wa min hadhihi ni'am annahu yusawwir min at-tin ka hayatit tayr, masyaallah. Dan juga termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan kepada Isa alaihi salam bahwasanya beliau bisa membentuk dari tanah seperti bentuk burung. Fayanfukhu fitilkal hay'ah. Kemudian setelah itu bentuk burung yang terbuat dari tanah tadi beliau tiup. Paham ya? Fatakunu tayran bi'idznillah. Maka menjadilah burung beneran dengan seizin Allah SWT. Bukan burung-burungan, burung beneran ya. Nah barakallahu fikum. Kita lihat. Wa minha annahu yashfi alladhi wulida a'ma fayubsir, masyaallah. Di antaranya juga kenikmatan yang Allah berikan kepada Isa alaihissalam, beliau bisa menyembuhkan orang yang dilahirkan dalam keadaan buta, buta sejak kecil, akhirnya bisa melihat, bayangkan. Masyaallah. Naam. Wa yashfi al-abras fa ya'udu jilduhu saliman bi'idznillah. Dan juga bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta. Naam ya, sakit kusta itu sakit yang bahaya kan? Terkadang tersenggol aja dah bisa dikatakan luka. Paham, sensitif sekali ya. Nah, tapi Nabi Isa alaihissalam diberikan apa? Kenikmatan berupa ini. Bisa menyembuhkan orang abras, orang yang terkena penyakit kusta. Akhirnya kembalilah kulit-kulitnya semula, selamat, bagus dengan izin Allah SWT. Nah, orang yang punya penyakit kusta tadi bisa disembuhkan oleh Nabi Isa alaihissalam dengan seizin Allah SWT. Naam. Wa minha annahu yad'u Allah an yuhyal mauta fa yaqumun min quburihim ahya, masyaallah. Di antara kenikmatan juga yang Allah taala berikan kepada Isa alaihissalam yaitu beliau bisa menghidupkan orang-orang sudah mati, akhirnya mereka berdiri dari kuburan-kuburan mereka dalam keadaan hidup, masyaallah, dengan seizin Allah SWT. Wa dzalika kulluh, bi iradatillahi ta'ala wa idznih. Itu semuanya terjadi dengan seizin Allah dan juga keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya mu'jizatun bahiratun tu'ayyidu nubuwwata Isa alaihi salam. Yang mana itu semua tadi adalah mukjizat. Keistimewaan-keistimewaan yang sangat nampak dan jelas yang tu'ayyid yang menguatkan tentang kenabian Nabi Isa alaihi salam, nabi gitu loh. Na'am barakallahu fiikum. Summa yudzakiruhu Allah Jalla wa ala ni'matah 'alaihi. Kemudian juga Allah Taala ingatkan lagi Nabi Isa alaihi salam terhadap nikmat yang Allah Taala berikan kepadanya, itmana bani Israil hina hammu biqatlih. Ketika Bani Israil berkeinginan kuat untuk membunuhnya, Allah Taala selamatkan Nabi Isa alaihi salam, diangkat ke langit, sampai saat ini masih hidup. Jadi yang berkeyakinan punya pemahaman sudah meninggal, sudah mati, itu pemahaman yang batil, pemahaman yang keliru, paham ya? Nah, barakallahu fikum, pemahaman yang batil, yang keliru. Tapi pemahamannya benar, Nabi Isa alaihi salam itu masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal? Belum meninggal, terus di mana? Di atas langit, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan turun nanti di akhir zaman sebagai apa? Penumpas dajjal, pembunuh dajjal nanti ya, turun ke barakallahu fikum ke bumi ini ya, sebagai penumpas dajjal di akhir zaman nanti, turun di menara putih, baik menara putih daerah Damaskus. Nah, kisahnya bisa dilihat dalam barakallahu fikum, kisah-kisah dalam hadis yang disebutkan mengenai tentang apa kejadian akhir zaman. Naam. Kita lihat lagi. Wa qad ja'ahum bil mu'jizatil wadihah addala 'ala nubuwwatih. Sungguh Nabi Isa alaihi salam telah membawa di hadapan mereka mu'jizah-mu'jizah yang jelas nampak yang menunjukkan akan kenabiannya. Faqala alladziina kafaru minhum. Justru orang-orang kafir di antara mereka yang tidak beriman dengan Nabi Isa alaihi salam berkata, "Inna ma ja'a bihi Isa minal bayyinat sihrun dhahir." Sesungguhnya yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam berupa penjelasan-penjelasan yang nyata tersebut adalah sihir yang nampak, dituduh sihir. Paham ya? Allahumma musta'an, padahal jelas-jelas datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Kisah ini tentunya mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya segenap para nabi dan rasul mereka memiliki musuh-musuh yang nyata. Terkadang ada yang dibunuh para nabi dan rasul, ada juga yang di antara mereka barakallahu fikum Allah telah selamatkan, ada juga di antara mereka yang apa? Beriman kepada nabi dan rasul, ada juga yang mengingkari. Tapi tidak jauh beda, yaitu apa pengingkarannya? Terkadang kalau sudah kalah argumen, kalah hujah, kalah burhan, kalah dalil, menggunakan langkah-langkah yang rusak seperti menuduh tukang sihir, menuduh orang gila dengan tuduhan orang gila, itu ilmu sihir atau yang semisalnya, karena tidak punya argumen, tidak punya hujah. Dan ini kita rasakan, ahlul haq, pemegang kebenaran, dimanapun mereka berada, ketika sudah menyebutkan hujah Al-Quran Sunnah, kemudian ahlul bid'ah wad-dalal, hizbiyun, mereka terpojok, mereka barakallahu fikum tidak punya hujah lagi, menuduh dan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Orang ini ekstrim, orang ini keras, orang ini tidak mau bertoleransi dengan orang lain, orang ini tidak mau, nah seperti itu. Karena tidak punya hujah tadi. Paham ya? Nah, ini lihat ini. In hadza illa sihrun mubin. Tidaklah itu semuanya melainkan sihir yang nyata katanya. Allahul musta'an. Jelas-jelas kayak gitu pasti dibilang sihir. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat lagi biar tambah jelas ayat yang selanjutnya 111. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa id auhaytu ilal hawariyyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun." Dan ketika aku ilhamkan, karena kalau untuk orang lain bernama wahyu, wahyu itu untuk nabi dan rasul, untuk orang lain ilham, semacam ilham firasat atau semisalnya untuk orang lain, paham ya? Nah, seperti dalam firman Allah Ta'ala mengenai apa lafdzah itu, wa auhayna ila nahl, itu di situ bukan wahyu, dikasih ilham sehingga bisa bikin apa? Bikin sarang, ada yang di gunung, ada yang di pohon-pohon, ada yang sarang bikinan manusia. Antum saksikan lebah-lebah yang mengeluarkan madu itu. Ada yang di gunung-gunung, ada. Di Arab ma'ruf itu ya. Kemudian ada juga yang bahkan barakallahu fikum di pohon-pohon ada sarang dibikinan manusia. Bikinan manusia, kemudian lebah-lebah pada ke situ. Kalau di Arab atau saksikan, paham ya? Itu biasanya padang pasir gurun ada kok ada madunya ya. Masya Allah luar biasa. Jadi lebah itu sudah Allah Ta'ala berikan ilham sehingga untuk menjadikan rumah-rumah mereka itu ada yang di gunung, ada yang di pohon, ada yang apa barakallahu fikum bikinan manusia. Dalam surat An-Nahl bisa lihat sendiri ya. Nah, bagaimana Allah Ta'ala ketika memberikan ilham kepada lebah tadi, na barakallahu fikum. Nah, itu sekedar selingan bahwasanya apa? Wa auhaytu di sini bukan memberikan wahyu ya, tapi memberikan semacam ilham. Ilal hawariyin kepada orang-orang yang mengikuti langkah Nabi Isa alaihissalam, an aminu bi. Apa? Nam ilham tersebut, berimanlah kalian kepadaku wa bi rasuli dan kepada rasulku. Qalu, mereka semuanya mengatakan amanna, kami beriman. Washhad, dan saksikanlah bi annana muslimun, bahwasanya kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, hawariyun itu para pembela, para pengikut Nabi Isa alaihissalam. Naam. Qala al-mufassirun asbahumullah wa dhkur ya Isa ni'mati 'alaik, ingatlah wahai Isa nikmatku yang kuberikan kepadamu. It alhamtu, yaitu ketika aku memberikan ilham. Wa alqaitu fi qulubi jama'atin min khulasa'ik, dan ketika aku berikan, na barakallahu fikum, aku tansapkan di hati-hati sekelompok jamaah dari apa? Dari pengikutmu, yaitu hawariyun, an yusaddiqu bi wahdaniyatillah, yaitu agar mereka membenarkan tentang na'am barakallahu fikum tauhidnya Allah Subhanahu wa taala wa nubuwwatik, dan juga kenabianmu. Faqalu, mereka mengatakan saddaqna ya rabbana, kami telah membenarkannya wahai rabb kami, langsung beriman. Washhad, dan saksikan bi annana khadi'una laka munqaduna li amrik, saksikan bahwasanya kami adalah orang-orang yang tunduk kepadamu dan kami adalah orang-orang yang merendahkan untuk perintahmu. Tunduk dan rendah, maksudnya bagaimana? Tunduk dan merendahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintahnya dan juga mengerjakannya. Masya Allah. Nah, ayat berikutnya itu ayat yang ke 112 barakallahu fikum. Ternyata nah barakallahu fikum, hawariyun yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam, yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, tidak sampai di situ saja, pengin bukti, diantaranya pengin bukti, membuktikan bahwasanya benar-benar dia nabi atau bukan. Kita lihat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, it qala al-hawariyyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati' rabbuka an yunazzila 'alaina ma'idatan minas sama', qala taqullah in kuntum mu'minin. Bayangkan, segenap hawariyun berkata, wahai Isa putra Maryam, apakah Rabbmu mampu mendatangkan, menurunkan dari langit suatu hidangan dari langit? Paham ya? Menurunkan untuk kami suatu hidangan dari langit ini. Jadi hawariyun meminta kepada Isa alaihissalam, na barakallahu fikum, agar Nabi Isa itu meminta kepada Allah Ta'ala, mampu enggak Allah Ta'ala itu menurunkan suatu hidangan dari langit itu loh. Nah, kita lihat. Langsung Nabi Isa mengatakan, qalat taqullah, bertakwalah kalian kepada Allah in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Enggak butuh, enggak perlu. Kalau kalian sudah beriman, enggak perlu apa? Enggak perlu mendatangkan apa? Tidak perlu meminta mendatangkan hidangan dari langit. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Qala al-mufassirun asbahumullah, lihat itu tafsirannya. Wadhkur id qala al-hawariyun, ingatlah ketika hawariyun, ya orang-orang yang mengikutimu berkata, ya Isa ibn Maryam, wahai Isa putra Maryam, hal yastati rabbuka in sa'altahu an yunazzila 'alaina ma'idatan ta'amin minas sama', apakah mampu Rabbmu ketika kamu minta kepadanya untuk menurunkan untuk kami suatu hidangan makanan dari langit? Minta agar Nabi Isa meminta kepada Rabbnya untuk menurunkan apa? Suatu hidangan makanan dari langit. Kira-kira mampu enggak? Mampu, nanti turunkan nanti. Nanti turunkan juga akhirnya ya. Nah barakallahu fikum, nah barakallahu fikum, kita lihat nanti yang itu nanti, selesaikan dulu ini. Nah barakallahu fikum, fa kana jawabuhu, maka jawaban Nabi Isa alaihi salam, an amarahum bi an yattaqu adzaballah, yaitu memerintahkan mereka agar bertakwa, berhati-hati terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. In kanu mu'minin haqqal iman, kalau mereka benar-benar beriman. Maksudnya bagaimana? Permintaanmu itu permintaan yang tidak benar itu loh. Kalau kalian sudah benar-benar beriman, jangan minta seperti itu. Yakinlah bahwasanya Allah Ta'ala itu ada. Yakinlah bahwasanya aku adalah nabi dan rasul, seperti itu maksudnya ya. Naam. Yang terakhir ayat yang ke-113. Qalu, mereka mengatakan nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha min asyahidin. Alasan mereka ini, minta alasannya ini alasannya. Mereka mengatakan kami ingin makan dari hidangan tersebut, hidangan yang turun dari langit, dan akan membuat kami, hati-hati kami tenang, dan kami semakin yakin bahwasannya engkau telah membenarkan kami. Nah, dan kami adalah orang-orang yang akan menjadi saksi nanti. Faham ya? Nah, barakallahu fikum, itulah keinginan mereka, biar tenang hatinya katanya. Nah, jadi permintaan seperti ini bukan karena ragu. Terkadang tujuannya, fungsinya agar apa? Lebih tenang hatinya. Ya, sebagaimana ketika nah barakallahu fikum, salah satu nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan, kemudian apa? Allah taala mengatakan awalam tu'min? Tidakkah engkau beriman? Sudah beriman. Maksudnya itu untuk menguji apakah dia itu enggak beriman atau tidak. Tapi apa? Nah barakallahu fikum, sudah beriman, cuman lihat ma'anna qalbi, untuk menenangkan hatiku. Paham ya? Nah, tujuannya. Nah, barakallahu fikum, maksudnya bagaimana? Maksudnya ini mereka tujuannya bukan karena kufur, bukan karena biar hatinya tenang katanya. Nah, kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Qala al-mufassirun asbahumullah. Qala al-hawariyun, berkatalah hawariyun. Hawariyun itu orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Nuridu an na'kula minal ma'idah. Kami ingin menikmati makan dari hidangan-hidangan tersebut. Wa taskuna qulubuna li ru'yatiha, dan agar semakin tenang hati-hati kami untuk melihatnya. Oh, benar-benar mampu ya, benar-benar ada ya gitu ya. Wa na'lam yaqinan, dan kami akan semakin yakin mengetahui dan semakin yakin sidqaka fi nubuwwatik, benarnya engkau, jujurnya engkau di dalam kenabianmu. Wa annakuna minasyahidin ala hadhil ayah, dan agar kami atau kami akan menjadi saksi terhadap tanda kebesaran ini. Annallaha anzalaha hujjatan lahu alaina fi tauhidih wa qudratih ala ma yasha, dan kami akan menjadi saksi terhadap apa? Tanda kebesaran tersebut, bahwasanya Allah taala telah menurunkan hidangan, menurunkan apa? Suatu hujjah. Nah, barakallahu fikum, yang menunjukkan apa? Tunggalnya Allah Subhanahu wa taala dan mampunya Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah taala kehendaki. Paham ya? Itu tujuan mereka. Wa hujjatan laka ala sidqika fi nubuwwatik, juga sebagai hujjah untukmu yang menunjukkan atas apa benarnya engkau di dalam kenabianmu. Adapun kisah mengenai benar-benar turunkan kemudian mereka senang, itu insyaallah pada pertemuan yang akan datang, sekaligus penutupan daripada surat Al-Maidah. Na barakallahu fikum, nasallaha assalamatul afiyah fid dunya wal akhirah, walhamdulillahirabbil alamin.